Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin secara online. Dan seperti diketahui bahwa kita tengah mengkaji pembahasan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram, yang kali ini memasuki bab kedua dari kitab tersebut, yaitu Babul Birri Wassilah, bab berbuat baik dan menyambung hubungan. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di bawah bab ini. Namun kita akan baca dua hadis saja di antaranya, ya, untuk kemudian nanti kita lanjutkan pada hadis-hadis lainnya. Hadis yang dimaksud yang pertama, qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Akhrajahu Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan untuknya rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung hubungan silaturahim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an Jubair bin Mut'imin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, yani qati'a rahimin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutus, yakni orang yang memutus hubungan silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita lanjutkan pada hadis lainnya, kita akan baca terlebih dahulu uraian Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam syarah. Qala yaqulu al-muallif rahimahullah bab al-birr was-silah. Al-muallif Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bab al-birr was-silah. Al-birru berbuat baik di antaranya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua atau biasa dibahasakan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wassilah, adapun kata silah, menyambung hubungan, adalah silatul arham. Hubungan silaturahim. Wa birrul walidain dakhilun fi silatir rahim aidan. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua pada dasarnya masuk juga ke dalam silaturahim. Li'annahuma aqrabur rahim wa a'dhamur rahim. Sebab keduanya adalah yang lebih dekat dalam hubungan dan lebih agung kedudukannya. Nah, oleh karena itu, ketika bicara soal silatul arham, menyambung silaturahim, maka berbakti kepada kedua orang tua secara otomatis masuk di dalamnya. Sebab orang tua adalah pihak yang paling dekat, yang paling agung untuk senantiasa dijalin hubungan dengan keduanya. Qala wa birruhuma min ahammil wajibati. Berbakti kepada keduanya termasuk di antara kewajiban yang paling penting. Wa uququhuma min aqbahil kabair. Sedangkan durhaka kepada keduanya termasuk di antara dosa besar yang paling jelek. Wa qad qarana Allahu haqqahuma bihaqqihi fi ayatin katsiratin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan hak keduanya dengan haknya di banyak ayat. Kama fi qaulihi subhana, seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat yang ke-14, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaknya bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah tempat kembali kamu. Wa qawluhu jalla wa ala, dan juga firman Allah jalla wa ala di surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar hendaknya tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Fi ayatin katsiratin. Allah berfirman dengan yang semakna, ya, dengan firman-Nya ini di banyak ayat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad qurina al-uquq bisyirki. Bahkan tindakan durhaka kepada keduanya juga disandingkan dengan kesyirikan. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim min hadithi Abi Bakrah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Bakrah As-Saqafi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala unabiukum bi akbaril kabair. maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Ana ala unabiukum bi akbaril kabair. Beliau mengulangi, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Ala unabiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, kata beliau, al isyraqu billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi soal posisi kedua orang tua, ya, di mata kita menduduki tingkatan yang paling tinggi di antara manusia. Berbuat baik kepada keduanya itu merupakan kewajiban yang paling penting, dan durhaka kepada keduanya merupakan dosa yang paling besar, bahkan disandingkan oleh Allah atau oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan dosa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqurina al-uquq ma'asyirki. Durhaka kepada orang tua disandingkan dengan kesyirikan. Fadalla dalika ala anna birrahuma min ahammil wajibat. Maka ini menunjukkan bahwa berbakti kepada keduanya termasuk kewajiban yang paling penting. Wahuwa qarinut tauhid. Dan merupakan qarinut tauhid, penyerta tauhid. Wa ala anna uquqahuma min aqbahis sayyi'at. Sehingga durhaka kepada keduanya merupakan kejelekan yang paling besar. Wa huwa qarinus syirki. Di mana durhaka kepada keduanya adalah penyerta kesyirikan. Ini soal berbakti kepada kedua orang tua. Hak keduanya itu lebih utama untuk kita tunaikan sebelum kita menunaikan hak-hak yang lainnya. Wa ammas silatu fahiya silatur rahim. Wa khairuha azimun aywan. Adapun silah menyambung hubungan, sekali lagi yang dimaksud adalah hubungan silaturahim. Kebaikannya juga sangat besar. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di surat Muhammad, فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَعَأْمَ أَبْصَارَهُمْ. Maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, kalian akan merusak di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim mereka? Kata Allah, yang seperti itu keadaannya adalah orang-orang yang Allah laknat dan Allah tulikan pendengarannya serta Allah butakan penglihatannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَالَّذِنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةِ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. Orang-orang yang memutus janji Allah setelah janji tersebut diikrarkannya dan memutus apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan untuk disambung serta membuat kerusakan di muka bumi, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dan tempat yang paling jelek. Semoga, atau kita memohon kepada Allah keselamatan. Fahada yubayyinu lana azimul qati'ati wa annaha min aqbahil qaba'ih wa anna silatul rahim wal ihsan ilal aqarib min ahammil wajibat. Fahadha, ini semua menunjukkan kepada kita betapa besarnya perkara memutus hubungan, dan itu merupakan kejelekan yang paling besar. Dan bahwa menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada kerabat adalah termasuk kewajiban yang paling penting. Nah, itu uraian yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala terkait bab albir wassilah. Kemudian masuk dalam pembahasan hadis. Hadis pertama, seperti yang tadi kita baca, Nabi mengatakan barang siapa yang ingin dilapangkan untuknya rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Kata Syekh rahimahullah, hadza yadullu ala anna silatul rahim min asbabi bastir rizqi wa min asbabil barakati fil umri wa tulihi. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahim termasuk dari sebab-sebab lapangnya rezeki, dan termasuk dari sebab-sebab barokah dalam umur dan panjangnya umur. Fayambagi lil mu'min an yataharra dzalika. Oleh karena itu, maka sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh menjaga hal tersebut. Wa an yuhsina ila aqaribihi, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Wa an yaqsuda wajhallah bidzalika, dan hendaknya meniatkan hal tersebut semata-mata mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan karena ada unsur-unsur lain, tapi betul-betul didasari oleh karena keinginan mendapatkan keridhaan Allah azza wa jal. Bukan karena ada satu kepentingan, tapi betul-betul murni karena agama, karena Allah. Fahadha min asbabi annallaha yabsut lahu fir rizqi wa yunzilu lahu al-barakah wa yansa fi atharih wa yafsah fi ajalih ala khairin wa huda. Maka ini sekali lagi termasuk salah satu di antara sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezeki dan menurunkan keberkahan serta memanjangkan umur, ya, dan melapangkan, ya, memanjangkan masa ajalnya di atas kebaikan dan petunjuk. Nah, ini hadis yang pertama, ya, sangat jelas, di mana di hadis ini dijelaskan bahwa menyambung silaturahim adalah sebab-sebab yang akan mendatangkan kebaikan. Kemudian hadis yang kedua tadi sudah kita baca, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, enggak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus, yaitu memutus silaturahim. Kata Syekh rahimahullah, hadza lafdhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marfu'an wa annahu la yadkhulul jannata qati'u rahimin, wa hadza yadullu 'ala anna qati'ata rahim min asbabil khurmani min dukhulil jannah. Nas'alullah al-'afiyah. Teks hadis ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', artinya beliau yang langsung menyatakannya, yaitu bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan ini menunjukkan bahwa memutuskan silaturahim termasuk di antara sebab terhalangnya min dukhulil jannah, dari masuk ke dalam surga. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Nah, fa yajibu 'alal mu'min an yahdhar dzalika, maka yang wajib ya bagi seorang mukmin adalah mewaspadai hal tersebut, jangan sampai termasuk ke dalam pihak yang qati'ur rahim, pemutus silaturahim. Waqad sami'ta qawla Allah ta'ala, kata Syekh, dan engkau tadi sudah mendengar firman Allah yang bunyinya ya, fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum, di surat Muhammad ayat yang ke-22 dan 23. Apakah sekiranya jika kalian berkuasa, kalian akan merusak di muka bumi dan memutuskan silaturahim, maka mereka, kata Allah, yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang Allah laknat, Allah tulikan pendengarannya, dan Allah butakan penglihatannya. Wa fi sahih, kemudian dalam sahih, sahih Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, dalam sahih Bukhari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi, orang yang menyambung hubungan itu bukanlah yang hanya membalas. Kalau ada yang menyambung hubungan dengannya, ia pun membalasnya. Bukan yang seperti itu. Kalau ada yang memberi, ia baru memberi. Ya. Kata Nabi Alaihissalam, orang yang menyambung hubungan itu bukanlah al-mukafi, orang yang hanya membalas. Walakin al-wasilu, akan tetapi yang disebut orang yang menyambung itu, alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha, adalah orang yang apabila diputus hubungannya, maka dia senantiasa menyambungnya. Fal wasilu alal haqiqati wal kamal huwa alladhi yasiluhum wa in qata'u. Maka al wasil, orang yang menyambung hubungan yang sesungguhnya, wal kamal, dan yang sempurna, adalah yang menyambung hubungan dengan siapapun. Wa in qata'u, walaupun mereka memutuskannya. Amma idza wasalahum idza wasaluhu wa qata'ahum idza qata'uhu fa hadza mukafi. Adapun kalau menyambung hubungan dengan orang-orang, apabila mereka menyambung hubungan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang ketika mereka memutuskan hubungan, maka ini yang disebut dengan mukafi. Makanya mukafi kita artikan adalah yang hanya menyambung. Wahada yakunu ma'ar rahim wa ma'a ghairur rahim wa ma'a ghairir rahim. Ini berlaku soal menyambung hubungan itu, baik yang ada hubungan keluarga atau selain hubungan keluarga atau kerabat. Lakinal wasilu alal haqiqati wal kamal huwa alladhi yasiluhum wa in asa'u ilaihi. Namun orang yang menyambung hubungan yang sesungguhnya dan yang sempurna, sekali lagi, adalah orang yang menyambung hubungan dengan mereka, kerabat atau tetangga atau teman, wa in asa'u ilaihi, walaupun ya mereka berbuat jahat kepadanya. Walihada fi sahihi aydhan, oleh karena itu dalam hadis sahih disebutkan, anna rajulan qala ya Rasulullah innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal ay ar-ramad al-hami wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalika. Oleh karena itu dalam hadis sahih juga disebutkan riwayat Muslim, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat, innali qarabatan, asiluhum, aku senantiasa menyambung hubungan dengan mereka. Wa yaqta'uni, namun mereka memutuskannya. Wa usinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilaiya, namun mereka berbuat jahat kepadaku. Wa ahlumu anhum, aku berbuat santun kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka berbuat kasar kepadaku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, la in kunta kama qulta, kalau memang benar seperti apa yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau menyuapkan kepada mereka al-malla, pasir yang panas, ay ar-ramad al-hami, pasir yang panas atau abu panas ke dalam mulutnya. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun, dan engkau akan tetap mendapatkan pertolongan dari Allah atas mereka, madum ta'ala dzalika, selama engkau seperti itu keadaannya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dari semua uraian ini maka manusia terbagi menjadi tiga golongan dalam hal menyambung hubungan. Yang pertama adalah yang disebut dengan golongan al-wasil. Al-wasil adalah yang senantiasa menyambung hubungan, baik dengan orang-orang yang menyambung hubungan dengannya ataupun dengan orang-orang yang tidak seperti itu. Ini al-wasil. Golongan yang kedua adalah al-mukafi. Al-mukafi maksudnya adalah orang-orang yang hanya menyambung, hanya membalas. Hanya membalas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada orang-orang yang menyambung hubungan dengannya, baru membalasnya. Kalau ada orang yang memberinya sesuatu, baru dia memberi. Nah, ini golongan yang kedua, mukafi. Yang ketiga adalah al-qati'. Al-qati adalah golongan yang memutus hubungan. Tidak mau sama sekali menyambung hubungan dengan siapapun. Ya. Nah, inilah tiga golongan. Nah, yang paling afdol tentu yang pertama, al-wasil. Kalau yang kedua, ini yang kurang sempurna. Karena yang kedua ini hanya membalas saja. Kalau ada orang yang berbuat baik-baik, baru dia balas. Tapi kalau tidak, ya enggak. Yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling rendah kedudukannya adalah yang ketiga, yang qati'. Makanya dalam hadis tadi, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah ancaman. Apa ancamannya? La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam jannah qati'un, orang yang memutus hubungan. Nah, kemudian kata Syekh di akhir-akhir penjelasan, hadza yadullu ala anna al-wasil yu'inuhu Allah wa yusaddiduhu. Apa yang disebutkan dalam hadis tadi tentang seorang laki-laki yang mengeluhkan bahwa dia berbuat baik kepada kerabatnya namun kerabat nya tidak seperti itu dan seterusnya, ya, ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa menyambung hubungan akan Allah tolong dan akan Allah kuatkan. Wa yudhiruhu ala khusumihi min aqaribihi, Allah akan menangkan dia atas lawan-lawannya dari kerabat-kerabatnya. Ya, li'annahu ahsana ilaihim, sebab dia berbuat baik kepada mereka. Wa adda wajibahum min silaturahim, dan menunaikan kewajibannya atas kepada mereka, yaitu silaturahim. Nah, fayam bagi lil mu'min an yakuna indahu sabrun, karena itu sudah semestinya bagi seorang mukmin memiliki kesabaran. harus sabar dalam setiap keadaan, ya. Karena yang diterima tidak hanya akan kebaikan, tapi juga kadang-kadang akan menerima keburukan dan kejelekan. Nah, wa indahu tahammulun fi ihsanihi ila aqaribihi wa nasihatihi lahum. Dan hendaknya dia memiliki kekuatan untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya dan menasihati mereka. Wa in asa'u, walaupun kerabat-kerabatnya itu berbuat jahat. Wa in jafu, walaupun kerabat-kerabatnya itu tidak menghiraukannya alias cuek. Ya. Wa in qassaru, dan walaupun kerabat-kerabatnya itu kurang dalam berhubungan dengannya. Fa yansahuhum, maka hendaknya seorang mukmin tetap memberikan nasihat kepada mereka. Wa yuhsinu ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar. Wa yuwasi faqirahum, dan membantu yang fakirnya. Wa yuhsinu ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Mahmastata'a minal khair, sesuai dengan kemampuan dari kebaikan. Wa in asa'u wa in jafu, ya. Sekalipun mereka kerabat itu berbuat jahat, dan sekalipun mereka tidak peduli. Yarju ma indallahi fi dzalika, hendaknya seorang mukmin tetap mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, nampaknya kita cukupkan dulu sampai di sini temuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan. Antara lain, yang pertama, assalamualaikum Ustaz, doa apa yang disunahkan untuk kedua orang tua yang telah meninggal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doa yang disunahkan adalah doa-doa yang umum, ya, yang isinya kebaikan atau permohonan agar dosa kedua orang tua diampuni, ya. Allahumma gfirli wali walidayya, misalnya. Warhamhuma, misalnya. Kama rabbayani shaghira, ya. Dan doa-doa lainnya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka, ya, sebagaimana mereka telah mendidik aku, menjagaku ketika aku kecil. Nah, dan doa-doa yang semisalnya. Kemudian mau nanya hukum barang yang dititipin, barang tersebut atau barang terus yang dititipin. Nah, barangnya tidak diambil-ambil bertahun-tahun, sedangkan orangnya seperti mengabaikan barang tersebut. Seperti ditanya kapan diambil, enggak dibalas-balas. Nah, yang seperti ini ya tetap diupayakan untuk coba dihubungi, ditanyakan soal barang tersebut. Dan kalau memang ada unsur seperti diabaikan, tidak masalah jika kemudian ditawarkan kepada si pemilik barang apakah barang ini mau dihadiahkan, dihibahkan atau bagaimana, ya, supaya ada kejelasan tentang statusnya. Karena walau bagaimanapun barang tersebut tidak boleh, ya, secara semena-mena kita gunakan tanpa ada izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana hukumnya seorang suami yang mengucapkan cerai berulang kali? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampaikan bahwa kata cerai yang disampaikan oleh suami kepada istrinya baru bisa jatuh benar-benar sebagai cerai ketika itu didasari oleh niatan di dalam hati. Jadi tidak hanya sekedar ucapan di lisan. Sebab bisa jadi ucapan di lisan itu karena didorong oleh emosi, ya, dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak bisa mengendalikan diri. Nah, hingga akhirnya keluar kata-kata cerai. Nah, kemudian bagi seorang istri ketika suami sering mengatakan kata-kata cerai kepadanya, tidak ada salahnya baginya untuk coba memperjelas, ya, memperjelas kepada suaminya apa maksud dari kata-kata itu, apakah sungguh betul lahir dari hati dengan penuh kesadaran atau hanya karena emosi, ya, ada sesuatu yang mendorongnya untuk itu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kepada suami khususnya, jangan bermudah-mudah mengucapkan kata-kata cerai. Nah, jangan bermudah-mudah mengucapkan kata cerai. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena berapa banyak orang yang kemudian menyesal, ya, ketika perceraian itu benar-benar terjadi. Nah, oleh karenanya bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak disukainya dari istrinya. Nah, bersabar karena walau bagaimanapun, ya, istri adalah sosok yang lemah, kurang akal, kurang agama. Kemudian assalamualaikum, afwan Ustaz, mau tanya, bolehkah seorang wanita mengendarai mobil atau motor dalam jarak dekat maupun jauh? Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau jarak dekat, ya, sekiranya itu bisa terjamin keamanannya, maka tidak mengapa, ya. Namun tetap diupayakan tidak sendirian. Nah, dan itu pun jika memang ada kebutuhan yang mendesak yang tidak ada pihak lain bisa mewakilinya. Nah, kalau jarak jauh, apalagi masuk dalam kategori safar, maka tetap berlaku hukum bahwa wanita tidak boleh safar sendirian. Ya. Nah, dan pada dasarnya kurang baik seorang wanita mengendarai kendaraan, baik motor ataupun mobil, sebab khawatir ada insiden-insiden yang tidak terduga di tengah-tengah perjalanannya. Nah, jadi upayakan kalau bisa ada yang mengantarnya. Nah, maka itu lebih baik. Tapi kalaupun tadi ada kebutuhan yang mendesak, tidak ada orang lain, terpaksa ia keluar naik kendaraan, motor atau mobil, jika betul-betul bisa dijamin keamanannya, tidak masalah, insya Allah. Nah, itu pun di luar jarak safar, tidak terlalu jauh. Bolehkah kita menginfakkan harta di atas namakan kedua orang tua yang telah meninggal? Nah, ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa ketika kita sedekah, ya, kemudian pahalanya kita niatkan untuk kedua orang tua kita, maka itu akan sampai. Seperti diantaranya Ibnu Taimiyah, ya, dan para ulama lainnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau sholat malam apabila berjamaah disirkan atau dijaharkan? Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sholat malam jika dilakukan secara berjamaah maka berlaku hukum sholat berjamaah, ya. Di antaranya adalah dijaharkan. Nah, dijaharkan. Dan khusus untuk sholat malam ini, ya, tidak perlu terus-terusan dilakukan secara berjamaah, kecuali di bulan Ramadan. Nah, di luar itu, bila sesekali, nah, dilakukan secara berjamaah, tidak mengapa, tapi sebaiknya dilakukan secara sendirian. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nampaknya ini yang dapat di sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.